Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Usul min Ilmi Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang permasalahan am, khos, demikian juga kalam, demikian juga hukum. Dan kita masih dalam pembahasan an-naskhu, yakni nasih dan mansukh. Bagaimana sering kita ulang-ulang bahwa pembahasan usul fikih ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat. Ya, bedanya adalah istikhraj al-ahkam asy-syar'iyyah, mengeluarkan hukum-hukum syariat. Itu fungsinya adalah itu. Dan hukum itu terbagi menjadi dua, hukum taklifi dan dua ta'ini. Taklifi itu yang lima itu, wajib, kemudian haram, sunnah, kemudian makruh dan mubah. Untuk mengetahui itu, mengetahui itu. Demikian juga wad'i, yaitu apa sah dan tidak sah. Untuk mengetahui itu, fungsi mempelajari usul fikih adalah untuk itu, mengetahui yang tadi taklifi dan wad'i, itu aja sudah. Lalu caranya bagaimana? Caranya pertama yaitu apa? Mengetahui adilatul ahkam. Ya, mempunyai tiga tahapan untuk mendapatkan hasil itu. Di situ ada tiga tahapan. Yang pertama apa? Mengetahui adillah, dalil-dalil. Apa itu dalil-dalil? Al-Quran dan Sunnah. Sudah. Ya, kita harus mengumpulkan dulu Al-Quran dan Sunnah itu modalnya. Kemudian setelah itu tahapan yang kedua apa? Mengetahui dalalatul alfat yang ditunjukkan oleh lafadz itu. Apa yang ditunjukkan? Al-Quran dan hadis itu. Apa yang ditunjukkan? Maka dari situ kita penting mengenal tentang perintah, amrun, atau nahyun, atau larangan, kan demikian. Kemudian mujmal, yang umum, ataupun yani mufassal, yang dia itu rinci. Demikian juga am, khas, umum, khusus, mutlak, muqayyad, dohir, muawwal. Ya, demikian. Yang ditunjukkan oleh lafadz itu, yang ditunjukkan oleh kalam itu, yang ditunjukkan oleh kalam, oleh ucapan itu. Itu tahapan yang kedua. Ya, makanya kita membahas ini larangan, perintah dan sebagainya tadi. Kemudian tahapan yang ketiga, kalau kemudian tidak ada benturan, maka kita menghukuminya, kan demikian. Wajib atau yang haram atau yang semisalnya, sah atau tidak sah. Kalau ada benturan atau ta'arud, maka dilakukan tarjih. Mana yang lebih rajih? Ya, ini yang kita sedang membahas, nasih mansukh, bagaimana itu? Ya, demikian juga apakah mungkin untuk menjamak atau mungkin tadi untuk kemudian merujukkan. Tiga itu. Tiga tahapan itu yang kemudian menghasilkan apa? Hukum-hukum. Semoga pada pertemuan telah lewat bahwa an-naskhu, an-naskh itu adalah mengangkat secara bahasa. Sedangkan secara istilah mengangkat hukum dalil syar'i, ya, dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian disebutkan bahwa yang bisa menaskh atau menghapuskan itu hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Sedangkan ijma' dan qiyas tidak bisa. Ijma' dan qiyas tidak bisa untuk menghapuskan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berikutnya qala rahimahullahu ta'ala ma yamtani'u naskhuhu. Apa-apa yang menghapuskan itu terlarang. Tidak mungkin terjadi nasih dan mansukh. Tidak mungkin dihapuskan. Jadi ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang tidak mungkin dihapuskan. Apa itu? Al-awal yang pertama, al-akhbar, khobar-khobar. Khobar-khobar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis, tidak mungkin kemudian terjadi nasih mansuh. Kenapa itu? Lianna nasih mahalu hukum. Karena nasih mansuh itu, menghapuskan dan dihapuskan itu tempatnya hukum. Ya. Walianna nasko ahadil khobar ini, karena kalau menghapuskan salah satu dari khobar, umpamanya Isra Mi'raj, umpamanya, mungkin enggak kisah Isra Mi'raj itu kemudian dibatalkan? Enggak mungkin. Demikian juga tentang surga dan neraka, ya, kemudian dihapuskan, tidak mungkin. Demikian juga rukun Islam, rukun iman, umpamanya, tidak mungkin. Karena kalau ada dihapuskan salah satu dari dua khobar, yastalzimu ayyakuna ahaduhuma qadiban, maka mewajibkan salah satunya dusta, kan itu. Kalau khobar mamanya Isra Mi'raj, mamanya, demikian juga sahabat Nabi SAW mamanya, itu kemudian masuk di situ nasih mansuh, berarti apa? Berarti khabar yang pertama itu kan dusta, tidak mungkin. Ya demikian. Wal kadhibu mustahilun fi akhbarillah wa rasulih. Yang namanya dusta itu sesuatu yang mustahil di khabar-khabar Allah dan Rasulnya. Nah, demikian ya. Allahumma ila ayyakunal hukum ata bi suratil khabar. Kecuali kalau kemudian hukumnya itu bentuknya bentuk kabar. Ya, hukumnya berupa kabar. Fala yamtani naskhuhu, maka tidak terhalangi untuk ada kemungkinan dihapuskan. Qauli ta'ala seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kalian keadaannya adalah 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. 1 lawan 10. Itu awalnya kan? Maka seperti ini adalah hukum, tetapi bentuknya suatu khabar. Kan demikian. Baina hadza khabar, ma'nahu amr. Ini khabar, tapi maknanya adalah perintah. Wa li hadza ja'a naskhuhu fil ayah allati ba'daha fi qouli ta'ala. Oleh karena inilah datang penghapus ayat ini, yaitu ayat setelahnya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, al'ana khafafa lakum. Maka sekarang Allah ringankan untuk kalian, diringankan. Dulu kalau ada 10 orang musyrik tidak boleh lari, sahabat. Kalau ada 10 orang kafir tidak boleh lari. Demikian juga kalau tidak dihapuskan, kita juga demikian. Kalau ada orang 10 kafir, kemudian kita sendirian tidak boleh lari. Haram, lari itu haram waktu itu. Tapi kemudian dihapuskan. Walaupun bentuknya ini suatu khabar ya, tapi itu adalah perintah. Dan itu bisa untuk dihapuskan. Karena khabar ini maknanya mana perintah, kan demikian. Sekarang Allah ringankan untuk kalian. Wa lima anna fikum dha'fa. Allah mengetahui kalian ada kelemahan. Ya, kekuatan imannya sudah ya ulah alam, ya demikian. Fayyakum minkum mi'atun sabiratun, kalau kalian 100 orang yang sabar, ya ghalibu mi'atain, bisa mengalahkan 200. 1 lawan 2. Ada 2 orang kafir tidak boleh lari. Apalagi 1 lawan 1, tidak boleh lari lagi. Ya demikian. Ini berarti dimansuh. 1 lawan 10 menjadi 1 lawan 2. Ini yang pertama yang tidak boleh terjadi mansuh. Yang kedua, al-ahkam allati takunu maslahah fi kulli zaman. Hukum-hukum yang dia itu adalah maslahat di setiap zaman. Maslahah terus, tidak mungkin tidak. Wa makan, di setiap tempat. Seperti apa? Kata tauhid. Permasalahan tauhid, syirik akbar, syirik asghar itu sudah ada, nasi mansuh sudah ada. Wa usul iman, ya, iman yang 6 itu rukun iman yang 6. Wa usul ibadat, pokok-pokok ibadah-ibadah, wa makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, ya, minasidik, jujur, tidak mungkin jujur itu dihapus. Ya, sifat seseorang untuk berbuat jujur, akhlak yang jujur, itu tidak mungkin untuk kemudian dihapuskan. Wal ifaf, menjaga diri, wal karam, dermawan, wa syajah, berani, wa namudalik, dan semisal itu. Wala yumkin nasku amru biha, tidak mungkin untuk dihapus perkara ini. Ya, demikian. Wakadali karena yumkin nasku nahi amma huwa qabih, tidak mungkin juga dihapuskan sesuatu yang dilarang, yang dia itu jelek. Fikuli zaman, di setiap zaman itu jelek hal ini. Wa makan, setiap tempat juga mesti jelek hal ini. Yaitu apakah syirik? Syirik. Syirik di zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam, demikian juga sampai terus hari kiamat nanti itu jelek. Tidak mungkin dihapuskan. Wal kufur kafiran, wa masawi al akhlak, akhlak yang jelek, minal kadzib, dusta. Dusta sejak zaman dulu sampai sekarang adalah perbuatan yang jelek. Wal fujur, ya, keluar dari ketaatan. Kemudian wal bukhul kikir, wal jubun penakut, wa naudalik, semisal itu. Ya, demikian. Idh syara'i kulluha li masalibat wa daful mafasid anhum. Karena ini adalah syariat-syariat yang mengandung maslahah hamba, demikian juga untuk menghindari kejelekan. Nah, ini tidak ada apa? Tidak ada mansuhnya. Ya, demikian. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, syaratun nas, syarat bahwa ini dihapus, ya, ayat ini dihapus atau harus di sini dihapus dengan yang lainnya. Syaratnya disebut di sini oleh beliau, syaratnya minha di antaranya yang pertama, ta'adul jama' baina dalain, tidak mungkin dijamak. Ya, keduanya tidak mungkin dijamak. Ya, maka dilakukanlah apa? Nasih dan mansukh. Seperti tadi disebutkan contoh-contohnya itu. Kalau masih mungkin dijamak, dijamak. Seperti mamanya, barang siapa yang dia itu mendatangi masjid, kemudian sholat berjamaah, salatul rajuli fi jamaati, salat seorang secara jamaah itu tudha'afu ala salatihi fi baiti wa fi suqi, dilipat gandakan di salat dia itu di rumah ataupun di pasar, di pasarnya. Riwayat yang lain di situ subhanallahu tudha'afu ya ala salatihi fi baiti wa fi suqi bi 25 derajat, 25 derajat. Riwayat yang lain berapa? Sab'ahu wa 20 derajat, 27 derajat. Bagaimana ini? Bisa dijamak. Riwayat yang lain disebutkan 20. Yang 120, 125, 127 bisa dijamak. Ya, bagaimana menjamaknya? Ya, ini umpamanya yang lebih jauh umpamanya dari masjid 27. Yang lebih dekat umpamanya 25. Atau yang dia itu lebih khusyuk umpamanya demikian-demikian. Ini dijamak dengan seperti itu. Demikian juga umpamanya Nabi SAW melarang ansur bi qa'iman. Nabi melarang minum berdiri. Tapi disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW apa? Beliau ketika haji wada, beliau minum berdiri di sumur Zamzam. Lalu bagaimana ini? Mereka menjamak, hukumnya makruh saja. Kan demikian. Larangan tadi, larangan adalah karahatu tanzih, makruh. Ya, demikian. Mungkin itu jamak di jamak. Kalau tidak mungkin ditempuhlah di sini apa? Nasih dan mansuh. Yang kedua, asani, ya. Nasih mansuh itu bisa dilakukan ya apabila syarat berikutnya al-ilmu bi ta'akhurin nasih wa ya'lamu dhalika imma bin nas au bi khabar ashabi au bi tarikh. Ya, ada ilmu bahwa yang menghapuskan itu lebih akhir daripada yang dihapuskan. Bisa diketahui dengan apa? Dengan nas, dengan Al-Qur'an atau hadis itu. Atau dengan ucapan sahabat menyebutkan bahwa ini adalah yang akhir. Atau tarikh diketahui dari apa? Dari zaman, dari waktu. Ya, demikian. Selamat di sini, ya. Nanti kita sambung berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.